Yang satu ini artis cantiknya Indonesia. Ada Nela Karisma Star Nada Didi Star. Thank you Jarum. Washington. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.